Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Ma'asyara ahibbati fillah, alhamdulillah pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat-Nya di dalam hidup yang kita tidak pernah mampu dan bisa untuk menghitung-hitung nikmat tersebut, sekaligus tidak punya kemampuan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita ini menjadi orang yang terpandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu melaksanakan tugas dan hikmah penciptaan bangsa jin dan bangsa manusia yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Pelaksanaan tugas dan tujuan diciptakan manusia itu adalah pertama tugas yang terbesar hamba-hamba itu. Segala apa yang mereka butuhkan di dalam hidup dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla di atas keadilan-Nya itu adalah sebagai sebuah nikmat untuk menopang tugas besar itu. Maka di saat seorang muslim dan muslimah melaksanakan tugas diciptakan mereka ini, berarti mereka telah menjadi orang yang terpandai dalam berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah merupakan bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-Nya. Karena kalau sekiranya bentuk kesyukuran kita, balas kesyukuran kita itu adalah membalas dengan yang setimpal, kita tidak pernah akan mampu. dan tidak pernah akan sanggup untuk melakukan kesyukuran. Allah tidak membutuhkan itu semua. Allah tidak membutuhkan untuk kemudian imbalan jasa dari kita sebagai seorang hamba. Allah Maha Kaya. Demikian juga ternyata tugas besar yang Allah Azza wa Jalla ciptakan manusia untuk beribadah ini, ternyata Allah jadikan itu sebagai nikmat yang sangat besar. Tapi kan jarang kita menemukan ada orang yang menjadikan tugas ini sebagai nikmat melebihi dari nikmat makan dan nikmat minum. Bagaimana kok ibadah itu menjadi sebuah nikmat? Barakallahu fikum. Tadi sudah kita sebutkan nikmat dunia dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata nikmat dunia itu Allah jadikan sebagai penopang untuk kita melaksanakan tugas diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata kalau kita kaji lebih dalam lagi, kaji, kita akan menemukan dan menjumpai ternyata ibadah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu? Barakallahu fikum. Satu, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, memenuhi segala hajat kita, dan Dia yang menyuruh untuk beribadah. Satu. Kedua, Allah Azza wa Jalla menyiapkan segala apa yang kita butuhkan dalam peribadatan itu. Allah siapkan. Mau apa saja, mau umrah, mau naik haji yang butuh biaya besar, disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah Allah membantu hambanya untuk melakukan ibadah ini dengan bantuan Allah Azza wa Jalla, nilai ketaatan itu tidak ada sedikit pun kepentingannya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai ketaatan itu akan diberikan kepada hamba itu sendiri. Berarti kan ibadah itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Nah, disinilah letaknya sebuah keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Keistimewaan untuk kemudian menjadikan ibadah itu tugas menjadi sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Keistimewaannya dari sisi mana? Keistimewaannya adalah dari sisi Allah Azza wa Jalla menitipkan pada hambanya itu pengetahuan. Allah titipkan pada hambanya itu ilmu. Sehingga dia sujud, kemudian ruku, kemudian bangkit dari sujud, nanti pergi berwudu, barakallahu fikum. Dia tahu kalau itu adalah sebuah kewajiban di dalam hidup. Tetapi di saat dia mengkaji dan Allah titipkan, ternyata bukan hanya sebagai sebuah kewajiban, pelaksanaannya selesai sebagai sebuah kewajiban, tetapi dia menjadikan kalau ini merupakan nikmat dari Allah. Kalau itu merupakan nikmat dari Allah, berarti harus dikejar juga. Kan beda loh ya. Seseorang menjadikan ini sebagai tugas, dengan seseorang ini menjadikan sebagai nikmat. Beda kan? Kalau tugas, ya selesai, sudah. Tapi kalau nikmat, dia kan harus mengejar. Dia harus mendapatkannya, dia harus menggenggamnya. Kalaupun ternyata sudah digenggam, sudah didapatkan, dia kan mesti kepingin untuk mendapatkan lebih lagi. Kan ini di saat itu dianggap sebagai sebuah nikmat. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk menjadikan ketaatan itu sebagai sebuah nikmat, tugas dan kewajiban itu adalah sebagai sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, disinilah letak anugerah Allah memanggil dari hamba-hamba pilihannya untuk dititipkan ilmu tentang agamanya. Karena disinilah keistimewaan barakallahu fikum. Sekarang berangkat dari ini semua. Di saat Allah Azza wa Jalla memanggil hambanya untuk melaksanakan tugas ini, mesti kalau hamba ini benar-benar sudah belajar ilmu agama, dia akan tahu ternyata nikmat ini sangat-sangat besar. Kapan? Di saat dia tahu ternyata untuk menuju nikmat ini harus melalui perjuangan yang besar. Bedakan kalau mau mencari sesuap nasi ya, yang menghadang insya Allah ya jin, untuk apa sih menghadang saya mencari sesuap nasi sama-sama? Setan juga demikian. Tetapi ketika seseorang mengejar nikmat melalui ketaatan ini, maka disitulah lawan yang tangguh akan menghadang. Barakallahu fikum. Akan menghalangi, mencegah jangan ada orang yang merapat kepada nikmat tersebut. Barakallahu fikum. Bagaimana kok sampai sedemikian rupa? Inilah yang kita maksudkan. Kalau seseorang Allah titipkan ilmu, dia akan tahu. Ternyata mengejar nikmat ibadah itu adalah butuh perjuangan dan pengorbanan. Kalau seseorang itu berilmu, dia tahu masanya dia kalah dan tahu pula dia menang. Maka di saat dia kalah, karena dia sudah punya ilmu, dia tahu. Di saat dia kalah, dia tahu bahwa mungkin imannya kurang, kurang dekatnya kepada Allah, kurang barakallahu fikum berlindungnya kepada Allah, kurang dengan ilmu yang dimiliki. Sehingga dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla untuk mencari kekuatan. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, oh tidak mau peduli. Yang penting aku sudah ngerjakan sholat, terserah. Mau diterima, wis kewajibanku selesai. Sudah di situ. Tapi kan di sana ada orang-orang yang berilmu. Dia tahu kalau ternyata ibadah itu akan dinilai. Penilaian ibadah itu ada syarat-syaratnya. Sebagaimana seseorang kepingin hasil karyanya itu adalah diterima, maka dia juga kepingin kalau karya dia mengejar nikmat itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah diterima, kan disitulah penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Berangkat. Orang yang berimanlah yang paling berbahagia. Bisa dia tahu bahwa untuk mengejar nikmat ini harus dengan berjuang. Berarti yang namanya berjuang, ya siap-siap kalah suatu saat dan suatu ketika. Yang namanya berjuang mesti akan dituntut sebuah pengorbanan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Disinilah letaknya ilmu agama yang akan memberitahukan kepada orang yang berjuang ini, ini loh mas, dasar kemenanganmu dalam perjuangan itu ini dia. Engkau harus jaga, engkau harus perhatikan, engkau harus berdiri dan tegak membangun ketaatan itu di atasnya. Ini nikmat ilmu agama. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kalau suatu ketika, kalau tadi gambarannya dia kalah, dia kembali dengan ilmu agama, dia menyadari kalau imannya kurang, dia menyadari kalau semuanya kurang dengan ilmu agamanya itu. Suatu ketika ternyata dia terus menang, terus menang, terus menang. Dia tahu bahwa kemenangan ini adalah sebuah pertolongan Allah yang diturunkan. Sebuah pertolongan dan bantuan Allah Azza wa Jalla yang diturunkan. Berarti dengan ilmunya dia akan banyak memuji Allah atas ketaatan yang dikerjakan. Dia tidak akan akuisme. Apalagi kalau menjadi orang yang ujub, ingin dianggap menjadi orang yang lebih baik, yang paling bagus, yang paling tinggi, yang paling terdepan, yang paling teratas, dan seterusnya. Tidak ada hal itu. Karena dia berpengetahuan. Di saat dia mampu melaksanakan ketaatan itu, ini adalah bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Berarti yang pantas untuk dipuji dan disanjung bukan dia. Dia cuma ditolong kok. Dia cuma dibantu loh oleh Allah. Berarti Anda ini tidak pantas untuk mencari sanjungan. Apalagi kalau mengangkat diri karena ketaatan itu, barakallahu fikum, yang pantas untuk disanjung dan dipuji adalah yang membantu. Siapa? Allahu Azza wa Jal. Disinilah nikmatnya ilmu, barakallahu fikum. Di saat dia kalah dalam pertarungan itu, dia tahu dan sadar kalau dia kalah. Maka dia mencoba bangkit, meminta ampun kepada Allah. Mungkin ada kesalahan-kesalahan. Sampai kemudian ditunggangi ketaatannya oleh setan, barakallahu fikum. Demikian juga di saat dia bisa meraihnya. Maka oleh karena itu al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tariq al-Wusul ila ilmil ma'mul, beliau mengatakan, rahimahullah, al-kamalul insani fi thalathati umur. Kesempurnaan manusia itu pada tiga perkara. Mari kita belajar baik-baik, kemudian kita fahami, setelah itu kita mencoba mengaplikasikan benar enggak pada diri kita bahwa ini adalah bentuk kesempurnaan manusia. Beliau mengatakan al-kamalul insani fi thalathati umur. Kesempurnaan manusia itu pada tiga perkara. Satu, ulumun ya'rifuha. Ilmu-ilmu yang dia telah ketahui, yang dia telah pelajari. Tentu perlu kita ingat bahwa ilmu di sini bukan hanya sebatas ma'rifat al-haq, mengilmui tentang kebenaran tapi buta tentang kebatilan. Tidak. Kedua-duanya harus diilmui. Dia berilmu tentang kebenaran dan dia berilmu tentang kebatilan. Nah, seseorang baru dikatakan pintar, cerdas, berakal, hebat, setelah dia mengilmui tentang kebenaran itu, dia kerjakan, dia lakukan, dia perbuat, dan berilmu tentang kebatilan itu, dia menjauh dan dia menghindar. Ini orang akil, kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Orang yang pintar dan cerdas itu bukan orang yang mengerti kebaikan dan kebatilan, kejelekan, tetapi orang yang akil adalah orang yang mengerti kebaikan dia kerjakan dan dia mengerti kebatilan dia menghindar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in melebihi generasi berikutnya? Karena ditinjau dari ini. Apa itu? Yaitu kesempurnaan ilmu yang ada pada mereka. Mereka mengilmuinya dengan rinci persoalan, baik kebenaran ataupun kebatilan. Sehingga mereka mengamalkan kebaikan kebenaran itu secara rinci dan mereka bisa menyelamatkan dan meninggalkan larangan-larangan secara rinci pula. Ini yang tidak bisa diperoleh oleh generasi keberikutnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, tanda kesempurnaan manusia itu ditinjau dari dia berilmu apa tidak. Ya, ini tapi baru satu kan. Sekarang ditambah yang kedua, kata beliau, wa a'malun ya'malu biha, yaitu amalan yang dia wujudkan dalam hidup, ilmu yang dia telah ketahui, dia amalkan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, wa ahwalun tatarattabu lahu ala ulumihi wa a'malihi. Sekarang praktek hidupnya, bagaimana dia? Dia sholat, masya Allah, menghadap Allah terlihat khusyuknya, ya. Dia berilmu tentang sholatnya. Nah sekarang buahnya bagaimana? Sholat rajin, kok menipu rajin juga? Oh ini nggak benar ini, kan begitu loh. Barakallahu fikum. Seseorang tekun sholat, tetapi kok buahnya ora ono? Tidak ada buahnya. Barakallahu fikum, dilihat. Sementara Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan, inna sholata apa? Tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Orang belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, masya Allah, ya. Dia mempraktikkannya di penampilan-penampilannya. Masya Allah. Perilakunya, akhlaknya, adabnya, muamalahnya jelek dan buruk. Berarti Anda tidak sempurna. Nah, tiga, barakallahu fikum, ilmu yang dia punyai, amal yang dia wujudkan, dan buahnya dalam akhlak-akhlak keseharian. Disinilah letaknya Nabi kita alaihi salatu wassalam, paling sempurna manusia. Barakallahu fikum. Dari mana kita tahu bahwa Allah menjadikan dia sebagai penutup, berarti kan penyempurna, sampai digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, permisalanku dengan para nabi-nabi sebelumnya bagikan sebuah apa? Bangunan. Indah, setiap orang yang datang mengatakan, aduhai indahnya rumah ini. Namun, semua orang mengatakan namun, karena di situ ada bata yang belum terpasang. Yang belum, barakallahu fikum, terpasang. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, saya dia penyempurnanya. Penyempurna dari apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Barakallahu fikum. Musaddiqal lima baina yadaihi. Sebagai penyempurna dan pembenar apa yang telah berlalu dari syariat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, dari sisi amalan, barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam yang paling tertinggi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Contoh, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengambil perintah salat ke Sidratul Muntaha, pertama kali kewajiban itu berapa? Khumsin, 50 loh. Ketemu sama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Balik Muhammad, umatmu itu kecil-kecil, tidak mampu. Mau melaksanakan 50 kali sehari semalam, subhanallah, sudah. Balik lagi, turun. Ya, turun lagi. 15 dikurangi 15 terus. Barakallahu fikum. Turun sampai kemudian terakhir 5. Itu pun Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini balik Anda. Umatmu tidak sanggup. Maka barakallahu fikum, Nabi merasa ada rasa malu untuk kembali meminta keringanan melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Tapi di saat itu Nabi memberitahukan bahwa nilai pelaksanaan 5 sholat 5 kali sehari semalam dinilai 50 nilai. Berarti kan berlipat ganda lo ya. Penilaiannya dari Rabbul Izzah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlipat ganda nilai yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, keberikutnya Nabi alaihi salatu wassalam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Jadi manusia itu benar-benar indah di saat dia hidup di atas ilmu, pengamalan ilmunya terlihat buahnya, akhlaknya, adabnya, perangainya, muamalahnya. Ini adalah tanda dari kesempurnaan pada diri seseorang. Ya? Nah, ya, akhlaknya bagus, sabar. Wah, tapi enggak punya ilmu. Ilmu enggak ada. Terus amalan adanya berbuat maaf-maaf, bid'ah, berbagai macam cara. Ya, bentuk-bentuk ragam penyelisihan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla melalui amalan. Oh, ini orang serba kurang kok. Ya. Tapi kan maaf-maaf lo ya. Tinjauan kita yang berilmu beda dengan tinjauan masyarakat kita. Orang yang masyarakat kita menilai bagaimana dia bergaul bersama mereka. Oh, sabar, masya Allah, orangnya penilaian seperti itu. Mau ilmunya bagaimana, mau amalannya bagaimana, di rumahnya bersama, tidak ada. Yang penting dia bergaul bebas. Astagfirullah. Dia bergaul baik bersama masyarakat. Masyarakat juga punya dalil loh. Apa itu? Hablum minan nas harus dijaga. Kan begitu loh. Apa arti hablum minan nas? Hubungan manusia harus dijaga. Ini penilaian. Mau jelek hubungannya dengan Allah gak peduli. Yang penting hubungannya dengan manusia itu apik. Ya. Barakallahu fikum. Gak peduli. Hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Ini pandangan manusia yang barakallahu fikum tidak dititipkan ilmu pengetahuan. Tapi kalau pandangan orang yang sempurna hidupnya, tentu kan beda. Barakallahu fikum, beda penilaiannya. Oh, ada artinya. Anda mau menipu orang untuk menutupi kebodohannya, kejahilannya, bahkan maaf-maaf mungkin di antara amalannya ada yang itu bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai dosa besar. Barakallahu fikum. Ini penilaian kacamata orang awam. Nah, semestinya kita harus mengambil bagian yang terbanyak dalam masalah ini. Pertama, kita sudah Allah titipkan ilmu pengetahuan. Dua, kita sudah melakukan yang terbaik dari pengamalan ilmu. Semestinya harus kita hiasi untuk menjaga hablum minan nas sebagaimana mereka. Maka yang terbaik untuk kemudian dikeluarkan bagi manusia ini adalah mereka-mereka yang disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah. Terbaik orang dikeluarkan buat manusia rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengatakan, setelah itu beliau menyebutkan wa afdalul ilmi wal amali wal hal, seutama-utama ilmu, amal dan kondisi. Kata beliau, dia beliau sebutkan secara apa namanya, beraturan. Al-ilmu billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. berilmu tentang Allah Azza wa Jalla, berarti masuk di dalamnya ilmu terkait dengan rububiyah Allah, terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diibadahi, untuk disembah. Yang kedua, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa af'alihi, berilmu tentang, ya berilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah. Bagaimana itu perbuatan Allah? Mencipta, kemudian menghidupkan, memberi rezeki, mematikan, menghukum, memberikan manfaat. Semuanya ini adalah perbuatan-perbuatan Allah. Jadi ilmu yang paling utama itu, ini dia, yaitu berilmu. Kalau di dalam kitab Usul As-Salata, ada tiga prinsip yang harus dimiliki oleh, atau tiga prinsip yang harus ada pada diri seseorang. Yang tiga prinsip itu disebut dengan Usul As-Salata. Masih ingat kitabnya? Masih ingat apa tidak? Ingat insyaAllah ya. Tiga landasan dasar. Ya. Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab. Apa tiga landasan dasar itu? Satu, ma'rifatullah, berilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Kedua, ma'rifatun nabi, berilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Kita ambil yang pertama, ma'rifatullah, berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan intisari dari tiga pondasi. Berilmu tentang Allah, berilmu tentang Allah Azza wa Jalla pada tiga hal. Berilmu tentang hak-hak Allah untuk disembah, berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan yang ketiga, berilmu tentang perbuatan-perbuatan-perbuatan Allah. Mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ya, mencabut nikmatnya, memberikan nikmatnya. Semuanya ini adalah terkait dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjelaskan, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bahwa seafdal-afdal ilmu, ini dia. Kedua, seafdal-afdal amal sekarang. Amalan yang paling utama adalah wal'amalu bimardatihi, beramal mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini kata-kata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan amalan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah barakallahu fikum amalan yang paling afdal. Sekarang kalau kita ditanya sama anak-anak kita, Bi, katanya Abi tadi menyebutkan amalan yang paling afdal, yaitu amalan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Mana dia, Bi? Amalan yang mana, Bi? Contohnya berjihad di jalan Allah. Kan berjihad ya. Loh, Bi, dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ada orang yang pertama kali dinyalakan api loh, Bi. Di situ disebutkan orang berjihad di jalan, orang yang berjihad. Loh, terus bagaimana? Kok Ada orang yang pertama kali dinyalakan api neraka, orang yang berjihad. Di situ ada orang yang membaca Al-Quran atau belajar ilmu. Di situ juga disebutkan orang yang bersedekah. Bagaimana Nabi? Kok katanya amalan mengejar ridhonya Allah seperti itu? Terus amalan sedekah yang mana yang akan mendatangkan ridhonya Allah? Jihad yang mana yang akan mendatangkan ridhonya Allah? Terus barakallahu fikum, belajar ilmu yang mana yang akan mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, dengan pertanyaan ini, kalau abinya maaf nak, saya enggak tahu. Nah, berarti kan anaknya ya lebih apa? Lebih pintar, kan begitu loh. Ya, di saat sang ab menemukan anak lebih pintar seperti itu, ye, senang apa marah? Hah? Senang apa marah? Senang, karena salah. Nah, sesok saya kasih hadiah ya. Ini pendorong abimu untuk belajar, kan begitu loh. Ya, bar ini kalau abinya benar-benar perhatian. Nah, kalau abinya enggak perhatian, ya tanya Ustaz Muzana. Kan gitu loh. Tanya ustadmu, saya bukan ustad kok. Ya, suruh nanya ustadnya. Barakallahu fikum. Lah ini abi enggak apa namanya? Enggak demikian semestinya, kan gitu loh. Anak ini mau menggeret abinya supaya semangat lo belajar, Bi. Abi kan nyuruh saya belajar. Bahkan marah abi kalau saya enggak belajar. Terus abi siap lo banting tulang peras keringat nyarikan biaya. Semestinya lo abi lebih semangat yang ini lo, Bi. Maksudnya anaknya kepingin begitu. Tapi tanya ke lo sendiri pada ustadznya. Lah ini kan barakallahu fikum sesuatu yang tidak membangun anaknya. Ya, kalau misalkan dia mengatakan oh ta'ala, kita berangkat ke ustadz di atas, kita tanyakan. Ya, kan ini luar biasa ya bagi seorang anak terbangun maknawinya untuk kemudian mau mengkaji dan mau mendalami lagi. Semangat karena lihat abinya semangat. Kan begitu barakallahu fikum. Nah, kalau sang bapak itu sudah mendapatkan ilmunya misalkan, ya, sudah mendapatkan ilmunya. Maka dengan ilmu dia bisa menjawab anaknya yang mau berbahagia, yang mau mulia dengan ilmu itu dia bisa menjawab. Nah, tidak semua amalan kita itu diterima oleh Allah. Tidak semua amalan yang kita kerjakan itu akan mendatangkan ridhonya Allah SWT. Terus, kecuali amalan yang apabila kita bangun di atasnya, amalan kita diterima, amalan kita diridhoi oleh Allah SWT. Kan begitu barakallahu fikum. Nah, bisa menjelaskan pertama, kalau amalan itu dikerjakan benar-benar atas landasan keikhlasan. Ya, semata-mata mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Tidak menginginkan sanjungan, tidak menginginkan pujian dari manusia. Benar-benar dia melakukannya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Yang kedua nak, bahwa amalan itu tidak boleh keluar dari tuntunan dan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Kalau anaknya kepingin abinya pintar kan, Bi, kan kita disuruh untuk setiap ucapan kita kan ada dalilnya loh, Bi. Nah, kan begitu loh, anak yang seperti ini Masya Allah diberikan peluang loh. Ya. Apa dalilnya, Bi? Masya Allah kalau abinya sudah belajar masih ingat-ingat. Wama umiru loh nak awalnya. Tidak bisa ngelangsungkan. Tapi sudah ada semangat. Nah ini dia barakallahu fikum landasan amalan yang akan mendatangkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Sebagai seafdal-afdal amalan, yaitu amalan yang mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, yaitu amalan yang dibangun di atas landasan keikhlasan dan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, terkait dengan ahwal, terkait dengan ahwal kondisi, yang paling afdal adalah, kata beliau, wa ma tarattaba 'alayha min al-akhlaqil jamilah wal awsafil hamidah. Apa yang menghasilkan, membuahkan akhlak-akhlak yang indah dan sifat-sifat yang terpuji. Ya. Berarti kan di saat seseorang itu belajar ilmu lalu dia mengamalkan, buah dari ilmu yang dipelajari itu akan terlihat pula di saat dia berhubungan dengan manusia. Bagaimana? Akhlak yang agung, akhlak yang mulia, barakallahu fikum. Lah, ini semestinya yang ada. Tapi di sana ada orang yang manhajnya kuat, akidahnya masya Allah, tapi akhlaknya jelek dan buruk. Itu mengatakan sempurna apa Ustaz ini? Hah? Sempurna ikhwan ini sebagai seorang manusia. Nah sekarang kita sedang membicarakan tentang kesempurnaan manusia itu ditinjau dari berapa sisi tadi? Tiga sisi. Pertama ilmunya, kedua amalnya, ketiga buahnya di kehidupan sehari-hari, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, fahadihi fahadha asyrafu ma fid dunya. Ini adalah sesuatu yang paling asyraf, yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling mahal, yang paling teratas di dunia. Wa jazaa'uhu, dan nilai yang akan didapatkan adalah asyrafu ma fil akhirati. Apa yang paling tertinggi, paling teratas, paling terdepan di akhirat kelak. Sekarang tadi sudah kita gambarkan di depan. Untuk seseorang muslim dan muslimah menjadi manusia yang sempurna ini, banyak enggak tantangannya? Banyak sekali. Ya? Yeah? Banyak sekali, barakallahu fikum. Termasuk dari tantangan yang paling besar muncul dari kecenderungan jiwa untuk selalu dalam kebengkokan. Kecenderungan jiwa untuk selalu berada di dalam suhu kejelekan dan kejahatan. Coba, maaf-maaf saja ya. Ketika kita belum Allah berikan petunjuk kepada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berguna ini, di mana hidup kita? Setiap hari, setiap saat, walaupun kita sholat, ya, barakallahu fikum, ma'asi juga jalan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. Kita kerjakan. Ya, mungkin semua kita sudah mengalami, karena belum, kalau dari kita ini kan, ya, tidak ada yang mengenal dari bayi dan ya, dari masih kecil, sunnah Nabi SAW sudah ngerti dunia luar. Kecenderungan untuk melakukan kebengkokan hidup besar sekali. Ya. Dan kita benar-benar, kalau tidak berlebihan mengatakan, budaknya setan. Budaknya setan. Nah, setelah kita mengenal, barakallahu fikum, bimbingan agama dan ilmu agama, baru kita merasakan ada pertarungan di dalam hidup. Ya apa ya? Ada pertarungan. Kalau kemarin sama sekali, plong, dah. Wis, ke masjid menganggap dia paling hebat. dari teman-teman maksiatnya loh ya. Karena dia tegur ke masjid gitu. Nanti gabung bersama teman-temannya ya sudah. Ya. Dia paling sedikit minum khamar temannya satu botol gitu ya, cuma sedikit dicip aja. Tidak ada bedanya. Ya. Tapi menganggap diri wah dalam kemaksiatan dia paling ngerem. Padahal sama-sama bermaksiat loh. Ketika melaksanakan sholat, oh dia paling baik dari temannya karena temannya tidak ada yang sholat dan seterusnya. Dia masih memperhatikan. Ini dalam anggapan. Pokoknya adanya wis ya lebih dari temannya. Barakallahu fikum. Tapi di saat dia dijemput oleh taufik dan hidayah untuk belajar ilmu agama, disitulah dia menyadari adanya pergolakan di dalam hidupnya antara tarik ulur menuju kejelekan atau kebaikan. Terus berperang, bertempur, barakallahu fikum. Nah, di saat kemudian Allah tambah lagi taufik kepadanya, setelah berilmu, Allah bantu dia untuk beramal dengan ilmunya, dia akan menemukan banyak menang, walaupun sering kalah juga. Ketika bertambah taufik dari Allah, dia nampak, ya, kalah langsung segera, astagfirullah, kan jadi menang loh ya. Terus, walaupun jatuh, bangkit lagi, menang, terus demikian. Ini semuanya perjalanan hidup, barakallahu fikum, seorang yang mulia dan terhormat. Di saat Allah Azza wa Jalla mengajarkan barakallahu fikum kepadanya al-ilmu. Maka oleh karena itu, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan ma'asyiral muslimin, untuk kita mengambil faedah besar dari beliau. Beliau mengatakan, wa ja'alallahu tariqal jannati was-siratal mustaqim murakkaban minal ulumin nafi'ati wa minal a'malis salihati. Beliau mengatakan, Allah menjadikan jalan menuju surga, jalan yang lurus itu ternyata tersusun dari ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amal-amal soleh. Ya, kalau bahasa singkatnya, ilmu dan amal yang kau lakukan itulah dia jalan menuju surga. Atau ilmu dan amal yang kau lakukan itu, wahai sunni salafi, itulah dia jalan yang lurus. Ya. Berikut beliau menambahkan, al-ilmu khairun minal mali. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ya. Loh, Pak Ustaz, kan kita ini diikat hidupnya oleh kebutuhan. Benar. Allah sendiri mengatakan, ya wala tansa nasibaka mina dunia. Ya jangan lupakan bagianmu terhadap dunia. Barakallahu fikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kan di situ ada yang lebih baik kan. Nah, ternyata ilmu itu adalah harta loh. Ketika Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwa tidak ada sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba lebih besar, lebih mahal, lebih utama daripada menyebar ilmu nasihat. Berarti kan ilmu itu adalah harta. Harta benda. Beliau menjelaskan bahwa ilmu, orang mendapatkan ilmu itu lebih baik dari al-mal, harta benda yang dimiliki. Sekarang beliau menyebutkan, al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu akan melindungi engkau, menjaga dan memelihara engkau. Wa anta tahrisu tahrusul mala. Adapun harta kan Anda yang menjaganya. Ya Pak ya. Kalau ilmu, dia yang akan menjaga kita. Ya. Masya Allah. Makanya di Barakallahu Fikum, satu pelajaran yang sangat-sangat indah ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang-orang fakir, nanti saya sebutkan betapa indahnya ilmu, betapa indahnya harta kalau dibawa dengan ilmu. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita, orang-orang miskin, fakir dari kalangan Madinah, Al-Ansar, mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Kata mereka, "Zahaba ahlu dhuthuri bil ujuri." Rasulullah, orang-orang kaya sudah berlalu, pergi dengan mendapatkan harta, dengan mendapatkan pahala-pahala. Zahaba ahlu dhuthuri bil ujuri. Terus mereka tambahkan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli a'malihim amwalihim. Kata orang-orang miskin ini, ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah pergi berangkat dengan pahala-pahala yang besar. Mereka sholat, kita sholat. Kata yang fakir, miskin, barakallahu fikum, orang-orang miskin. Kedua, mereka berpuasa, kita berpuasa. Catatan yang ketiga, mereka bersedekah dengan harta mereka yang lebih. Berarti mereka tidak bisa melakukan kan? Itulah yang menyebabkan mereka merasa di hadapan orang-orang kaya. Maka di saat Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, maukah aku ajari kalian yang kalian bisa bersedekah dengannya? Ya, disebutkan kalian bertahmid, tahmid itu adalah sedekah, tahlil itu adalah sedekah, ya. Disebutkan barakallahu fikum oleh Nabi alaihissalatu wassalam amalan, ya. Sudah mereka senang, riang, bergembira. Setelah itu balik lagi. Ya Rasulullah, mereka melakukan apa yang kita lakukan. Maksudnya orang-orang kaya ketika mendengar bahwa ternyata tahlil, tahmid, takbir itu adalah sedekah, ya Rasulullah, mereka juga melakukan hal itu, ya Rasulullah. Ini kan sebuah perlombaan ya. Ya ada yang dahulu yang menang, maksudnya dalam perlombaan ini ada yang terlambat, tapi sama-sama berlomba kan. Yang kaya berlomba ketika mereka mendengarkan ilmu itu dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Orang kaya ini gak mau kalah sama orang miskin. Maka mereka berlomba juga. Bertasbih, bertahmid banyak. Mereka datang lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah jawaban yang menyejukkan hati mereka. Ya, tidak kemudian ya, apa namanya, ya memang begitu, kalian terima aja. Ya enggak kan, ya itu kan keputusan Allah. Ya terima aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dengan itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu adalah sebuah karunia lebih dari Allah, yang Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Dengan jawaban ini ya sudah pasrah. Artinya bahwa mereka berlomba-lomba ya dengan kemampuan yang ada pada mereka. Tapi mereka tidak kemudian hasad kepingin ya Allah, apa namanya, bersihkan harta bendanya, ludeskan semuanya. Ya. Perlombaan yang terjadi di tengah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in. Catatan yang sangat penting, barakallahu fikum. Di saat Allah Azza wa Jalla memberikan seseorang harta, kemudian dititipkan padanya ilmu pengetahuan, betapa indah harta benda yang dia miliki. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatai. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Satu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Allah berikan padanya harta. Dia habiskan, dia manfaatkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Anda boleh berangan-angan, ya Allah, kalau saya punya seperti dia punya, saya bisa melakukan seperti yang ia lakukan. Ini juga disebut kalimat hasad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan itu adalah hasad yang dimaksud di sini adalah ghibtah. Ya, ingin untuk melakukan, kalaupun ya Allah, kalau sekiranya saya dikasih harta, saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh dia. Ya, barakallah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Seseorang boleh mengatakan, ya Allah, kalau sekiranya saya punya ilmu seperti dia, saya akan bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Rahimani wa rahimahumullah, itu gambaran sebuah harta yang berberkah kalau harta itu benar-benar dibungkus dengan ilmu. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalaupun ada orang yang kurang diberikan harta tapi diberikan ilmu, maka itu adalah harta benda yang mahal yang tidak boleh disia-siakan. Ya. Siapapun kalau sudah dia hidup dengan ilmu, indah hidupnya, walaupun dia miskin, walaupun dia fakir, kalau dibungkus dengan ilmu. Bagaimana kalau kaya, lebih indah lagi. Kenapa? Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh orang miskin. Dia bantu, ya, barakallahu fikum, muslimin dan muslimat yang membutuhkan. Dia membantu perjalanan dakwah ke ilallah subhanahu wa ta'ala. Ini benar-benar memperindah harta benda yang dia miliki, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ilmu itu lebih baik daripada harta. Dari sisi ilmu itu menjaga dia, dan harta dia yang akan menjaganya. Kan beda, barakallahu fikum. Yang kedua kata beliau, al-ilmu yashabuka fidur durika thalath. Harta ilmu itu akan menemanimu di tiga negeri. Pertama, fid dunia, di dunia ilmu akan menemani engkau. Wa fil barzah, dan di alam barzah. Kalau harta sampai di mana dia menemani kita? Dunia tok, enggak ada yang kita bawa. Ke alam barzah enggak. Wa yaumi yaqumul ashhad, dan terakhir ilmu itu akan menemani sampai pada hari kiamat. Harta terbatas, hanya bisa menemani kita di dunia saja. Berarti kan lebih baik, ya, barakallahu fikum. Kata beliau, wal malu in furidha wujuduhu sahabaka sohbatan munakkadah fi halil hayatid dunia. Harta, kalaupun harta itu benar-benar ada wujudnya, menemani engkau, engkau akan mendapatkan kelelahan dan kecapean. Ya apa ya? Hah? Seseorang bekerja mencarikan. Lah, mulai dari pagi, taruhlah dia setengah hari lah, ya, lelah apa capek? Hah? Iya capek lelah ya. Hatta misalkan dia dapat masya Allah labanya besar ya. Wah luar biasa tetap. Namanya fisik ya lelah. Ya. Mencari barokah walaupun dapat laba. Kalau dapatnya itu sudah digenggam, lelah apa tidak? Ayo yang punya duit biasa mesti lelah menghitung. Iya kan? Menghitungnya terus disisihkan mana untuk bayar hutang ini. Terus malam ditaruh. Jangan-jangan ada maling datang. Terus, wah sudah. Barakallahu fikum. Artinya adalah supaya kita menyadari bahwa betapa bahagianya di saat Allah menitipkan kepada kita ilmu. Di saat kita tidak punya, tetapi kita punya ilmu. Di saat kita punya apa adanya, ada ilmu. Di saat kita punya harta benda, Allah titipkan ilmu. Bukankah ini keberuntungan dan kebahagiaan besar di dalam hidup kita? Barakallahu fikum. Jawabannya iya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan al-ilmu nurun yuhtada bihi fi dhulumati syukuk wal jahalah. Ilmu itu adalah penerang yang akan menerangi dalam kegelapan keragu-raguan di dalam hidup dan jahalat kebodohan kita di dalam hidup. Wa hayatun tuqimu al-abda wa tuwassiluhu ilal jannah. Tadi beliau menyebutkan bahwa ilmu itu adalah cahaya di dalam kegelapan. Akidah, kegelapan, amal, dan seterusnya. Kedua, ilmu itu adalah hayatun, kehidupan. Tuqimul abda yang akan membangkitkan hamba dan menyampaikan dia menuju jannat. Yaitu surga. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya al-ilmu kan nur. Di tempat yang lain Nabi Allah Azza wa Jalla menyebutkan ilmu itu ruh yang menghidupkan. Ini yang beliau maksudkan. Ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi perjalanan dalam kegelapan. Ilmu itu adalah kehidupan, ruh yang akan membawa dia menuju kehidupan dan sampai dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Agar kita tahu bahwa apa yang Allah berikan kita dan panggil kita untuk belajar agamanya, bahwa ini adalah anugerah yang sangat besar di dalam hidup. Jangan kita menganggapnya wis. Ya, yes, nanti kalau ada kesempatan. Ayo mas, ada taklim. Di sana lihat, ya, lihat nanti kegiatan saya. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Artinya bahwa jangan sampai di saat kita diajak untuk menuju ilmu, maka kita mengatakan insya Allah sambil berdoa ya Allah mudahkan saya menujunya. Ya, jangan keluar kata-kata tadi, nanti ana lihat waktu ya kosong ya, ya waktu longgar saya datang insya Allah. Ya jangan begitu dong, tetapi insya Allah ya ana akan datang. Biar pasang niat walaupun mungkin kegiatan kita berat besar, tapi ada panggilan untuk ketaatan. Insya Allah. Ya, ya Allah. Sambil dia mungkin menjawab itu, ya Allah, berikan kelonggaran untuk saya bisa mendatang. Tapi kalau sudah kita pasang demikian kemauan dan keinginan, barakallahu fikum, akan diberikan nilai yang besar kalau kita tidak bisa mendatang. Tapi kalau jawaban, nanti ada lihat waktu ya. Beda kan? Hasilnya beda nilainya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan. Sekali lagi, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya dalam apa ini? dalam kegelapan lahiriah dan batiniah kita. Kemarin sempat kita berbicara teman-teman kita di mana? Kemarin malam? Di Bintaro. Saya barakallahu fikum bahwa masyarakat muslimin berada di dalam kegelapan. Kenyataan yang membuktikan. Sekarang antum mau turun kemana? Ke pasar. Antum akan menemukan banyak saudara kita yang menabrak syariat-syariat Allah. Melanggar benturan. Mau ke sini menemukan juga. Maaf-maaf ketika antum berangkat ke masjidnya. Saudara kita. Ada kita jumpai sesuatu benturan terhadap aturan dan tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti kan ini adalah sebuah kegelapan di dalam hidup. Kita jumpai, kita temukan. Nah, kita bisa lepas dari itu semua di saat Allah berikan kepada kita nur, cahayanya. Di tempat kerja kita tahu. Kita bawa lentera ini. Oh, itu gak boleh. Di tempat barakallahu fikum kita ke pasar. Kita bisa menjaga dan melindungi diri. Ketika kita jualan. Kita terus tersinari barakallahu fikum. Berarti ilmu itu adalah nikmat yang sangat agung. Yang akan membahagiakan orang. Orang yang salah tadi yang berbenturan dengan syariat, berbenturan di pasar, bahkan di masjid, menganggap bahwa dia sudah melakukan yang terbaik. Bukankah itu adalah gambaran sebuah kebodohan? Ya? Kebodohan sekali. Makanya, barakallahu fikum, di saat kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, dibukakan kesempatan, dibukakan waktu luang oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar agamanya, berarti kita ingin dibebaskan dari kegelapan hidup. Barakallahu fikum. Ketemu orang tua kita, ya maaf-maaf mungkin di Jawa ya. Masuk rumah, di situ sudah ada gantung di pintu. Apa yang gantung yang kita maksudkan? Hah? Jimat, ya, yeah. Ada tergantung jimat. Di situ ada gambar pedang, alif, bak, tak. Jimat juga, ya. Yeah. Di mobil ada, ya. Yeah. Di toko ada juga. Rumah, loh. Kok kita melihat ke atas ada apa namanya kelapa. Terus di situ ada padi. Ah. Barakallahu fikum. Ini merupakan sebuah penampilan hidup yang kita jumpai. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla panggil kita untuk belajar agamanya. Benar-benar Allah titipkan cahaya untuk menerangi. Barakallahu fikum. Lah, kalau sekiranya cahaya ini wes aku enggak kuat lah, bawa lampu ini dibuang. Ya, kira-kira bagaimana orang yang seperti ini? Kita akan menemukan lebih jelek dia daripada orang awam. Lebih jelek daripada orang awam. Kenapa? Orang awam, artinya orang yang awam itu gambarannya tersesat karena memang tidak tahu. Kalau ini tersesat sudah tahu. Dan lebih berat dia untuk kembali kepada jalan yang benar setelah dia tersesat, setelah dia berilmu. Dia tersesat setelah berilmu. Lebih berat untuk kembali lagi dibanding orang yang tersesat jalannya karena memang ketidaktahuan dan kebodohan. Inilah ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di saat beliau menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, summun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un. Di saat mensifati kaum munafiki, summun mereka tuli, bukmun mereka bisu, bukan karena tuli telinganya enggak mendengar ya. Mendengar. Ya, hujah sampai kepadanya ilmu. Demikian juga mulutnya bukan karena bisu, tapi ya memang enggak mau mengatakan ini salah, itu benar. Umyun bukan karena matanya yang buta. Orang yang seperti ini tersesat dengan kondisi dia tahu. Fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali lagi. Dibanding dengan orang yang tersesatkan karena ketidaktahuan sama sekali. Makanya untuk melihat kalau orang yang tersesat setelah dia berilmu itu jarang kita jumpai dia mau balik. Dibanding dengan orang yang tersesat di atas ketidaktahuan, barakallahu fikum. Ya seperti dulu kita, karena memang gak tahu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, keberikutnya beliau mengatakan, mazala ilmul alim yu'lamu au yu'malu bihi au yustafadu minhu. Terus menerus ilmunya seseorang itu dipelajari, diambil manfaatnya, dikerjakan, diambil faedahnya. Maka orang yang berilmu kondisinya demikian, fasahifatu hasanatihi fizdiyadin fi halil hayat wa ba'dal mamat. Kalau begitu, orang yang Allah titipkan buatnya ilmu yang seperti ini, lembaran-lembaran kebaikannya setiap saat berkurang apa bertambah? Hah? Bertambah di saat dia hidup di dunia dan di saat dia meninggal dunia. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, al-ilmu huwal asasul a'zam li jami'il mu'amalah wa huwa syartu li sihhatil aqwali wal a'mal. Ilmu itu merupakan dasar yang paling besar untuk semua muamalah, bentuk bergaul hidup di dalam hidup ini. Dan itu menjadi syarat benarnya ucapan dan benarnya amalan. Saya tambahkan lagi. Apa Aisyah? Oke. 10 menit lagi. Sekarang jam berapa? Itu benar ya? Apa salah? Salah. Karena tidak ada melihat kemana gitu. Saya khawatir ikhwanuna barakallahu fikum bosan. Ya. Saya sampaikan lagi. Al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh. Wal ilmu hayatun. Ilmu itu adalah kehidupan. Wadawa'un nafi'un. Dan obat yang bermanfaat. Kemudian beliau menyebutkan, kalau demikian, hajatun nasi ilal ilmi a'zam min hajatihim ila ta'ami wasyarabi. Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar dibanding dengan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Berikutnya beliau mengatakan, dengan apakah Allah Azza wa Jalla dikenal? Dengan apa? Nanti dijawab sama beliau. Lalu kemudian, dengan apa seseorang itu ditunjuki jalannya ke jalan Allah? Berikutnya, dengan apa seseorang bisa membedakan hukum-hukum yang lima di dalam hidup? Halal, haram, makruh, mubah. Kemudian apa? Mustahab, sunnah. Kemudian dengan apa seseorang bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan? Walghai, penyimpangan dan kebenaran. dan bagaimana dengan apa sesuatu itu akan dikenal atau tu'raful a'mal nafi'ah, dengan apa amalan itu diketahui berguna dan bermanfaat. Wallahi, demi Allah, beliau mengatakan, tidak mungkin seseorang itu akan bisa sampai kepadanya kecuali bil ilmi, dengan ilmu. Al-ishtighalu bil ilmi min afdalit ta'at wa ajallil qurubat. Setelah itu beliau menjelaskan, menyibukkan diri dengan ilmu itu adalah seutama-utama taat dan pendekatan diri kepada Allah. Makanya kalau wajar kalau sebagian ulama kita mengatakan dia lebih senang ya dengan ilmu dibanding dengan amalan-amalan tatawu'at, amalan-amalan sunnah. Kalau amalan-amalan sunnah itu yang dia kerjakan tatawu' buat dirinya, tetapi ilmu buat dirinya dan juga buat apa? Orang lain. Kemudian beliau mengatakan, mudzakaratul ilmi tasbih. Bermudzakarah ilmu itu adalah tasbih. Wal bahthu anhu jihad. Mencari ilmu itu adalah jihad. Ya, memeriksa, mencari dari kitab dan seterusnya. Wa ta'allumuhu wa ta'limuhu wa dirasatuhu tujibu ridha rabbil ibad. Mempelajarinya, mengajarkannya, mengkajinya akan menyebabkan ridhonya rabbil ibad, yaitu ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Ini semuanya adalah berbicara tentang keutamaan ilmu itu di dalam hidup ini. Luar biasa. Sekarang sebagai penutup barakallahu fikum pembahasan ini, bahwa iblis dan bala tentaranya telah mempetakan, yaitu lawan-lawan yang tangguh di dalam hidupnya, di dalam pergolakan atau perjuangan penyesatan dan pengerusakan iblis, sudah dipetakan oleh. Tidak ada yang masuk dalam petakan pertama yang paling berbahaya dalam perjuangan iblis menyesatkan hamba-hamba, kecuali orang yang belajar ilmu agama yang benar. Ini adalah lawan dan musuh yang paling tangguh dan berbahaya. Barakallahu fikum. Bagaimana itu? Tadi sudah disebutkan. Orang yang berilmu itu membawa apa tadi? Lentera. Kan? Yang namanya lentera akan memberikan penerang kepada orang yang sedang di dalam kegelapan hidup. Ketika dia berjalan, ternyata di depannya itu ada lubang. Dengan lentera dia bisa ngelihat, ya Allah, ternyata lubang. Ya akhi, itu lubang. Ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Tahu dia, tertahan untuk terjatuh ke dalam lubang. Dengan apa? Dengan ilmu, lentera yang dimiliki oleh orang yang belajar. Berikutnya, sudah termasuk di dalam lubang, sudah dijerat, barakallahu fikum, sudah dibelenggu, maka tidak ada yang melepaskan dia dari belenggu ini kecuali orang-orang yang berilmu. Masih ingatkah kita seseorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan telah membunuh 99 nyawa. Dia ingin bebas. Tetapi siapa yang akan bisa mengeluarkan, membantu dia dari jeratan setan ini? Siapa? Nabi alaihi salatu wasallam bercerita, dia mencari a'lama ahlil ardi. Apa arti a'lama? Orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Dia sedang berlumuran di dalam noda-noda dosa. Sudah terperangkap, sudah barakallahu fikum dibelenggu dan dijerat oleh setan. Barakallahu fikum, dia tahu kalau yang akan menyelamatkan dia adalah orang yang berilmu. Makanya dicari orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Ditunjukkanlah pertama kali kepada siapa? Ayo. Ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Pendeta. Ya. Ahli ibadahnya orang Nasara. Perangkaplah dibawa orang ini. Setelah itu diperkenalkan bahwa orang ini sudah membunuh 99 nyawa. Adakah baginya pintu untuk bertobat? Kalau antum atau kita yang sudah diberikan ilmu, pengetahuan seperti ini, kita akan bisa menjawab dengan enak. Ada enggak pintu taubat baginya? Kita akan menjawab, ada. Tapi sang ahli ibadah ini menjawab dengan kebodohan. Mengatakan, tidak ada. Coba. Setelah jawaban yang enggak ada, kira-kira apa yang terjadi? Apa? Disembelih loh. Genap 100. Disembelih barakallahu fikum. Jawaban dengan kebodohan kan berbahaya. Orang sedang mau untuk kemudian bebas dari belenggu ini, malah diikat lagi dengan belenggu yang lain. Tidak ada yawe sekalian 100 nyawa. Dalam kondisi dia sudah menumpahkan 100. Yang melenyapkan 100 nyawa. Masih tetap mencari siapa? Orang yang paling berilmu. Karena dia tahu. Inilah yang akan membebaskan dia dari belenggu ini. Adalah orang yang berilmu. Coba kita lihatkan. Coba kita dengar. Kelangsungan hadis Nabi SAW. Berangkatlah mencari. Sampai kemudian dia bertemu dengan orang yang memang benar-benar berilmu. Dengarkan perjalanan hidup orang ini. Bebas dan lepas dari belenggu. Dan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dia mendatangi bahwa orang ini sudah membunuh 100 nyawa. Adakah baginya untuk bertaubat? Apa kata orang alim itu? Apa? Siapa yang menghalangi dia dari taubat? Maksudnya, enggak ada yang menghalangi dia dari bertaubat. Sudah hilang, lenyap dari keputusasaan. Karena dia sudah mendapatkan jawaban yang sudah sekian persen belenggu itu lepas darinya. Keberikutnya, sang alim ini mengatakan, jangan kamu kembali ke negerimu. Karena negerimu itu adalah negeri yang jelek. Dua, lepas. Berikutnya, pergilah kamu ke negeri itu. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Sudah lepas. Tinggal sekarang menunggu rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena dia sedang berjalan. Belum melakukan kebaikan. Sekali lagi. Belum melakukan seperti apa yang digambarkan. Sampai ke tujuan. Lalu dia beribadah. Ma'asyiral muslimin. Tinggal menunggu rahmat dan kasih sayang Allah. Berjalan. Sampai di pertengah, di tengah jalan. Ajal pun datang apa? Menjemput. Malaikat azab ingin mengambilnya. karena dia belum mengamalkan apapun. Malaikat rahmat ingin mengambilnya karena dia sudah berjalan menuju kebaikan. Terjadilah. Allah mengutus malaikat diwujudkan dalam bentuk manusia untuk menjadi hakim. Maka diputuskanlah untuk melakukan pengukuran dari negeri mana ke negeri mana yang dia lebih dekat. Dilakukanlah pengukuran. Allahu Azza wa Jalla memerintahkan kepada negeri yang dituju untuk mendekat dan negeri yang ditinggalkan untuk menjauh. Sampai kemudian dia diambil oleh malaikat apa? Rahmat. Dia bisa lepas dari belenggu bahaya itu karena ilmu dan orang-orang yang berilmu. Berarti orang yang paling berbahaya dalam peta kekuatan bagi usaha pengerusakan iblis, maaf-maaf, antum-antum ini, kita-kita ini. Barakallahu fikum, yang paling berbahaya di hadapannya. Karena sekarang nampakkan kita sendiri merasa terselamat. Dengan itu kita mencoba menarik tangan istri kita dan anak-anak kita. Terasa, bukankah itu adalah barakallahu fikum kekuatan besar yang dimiliki, keberhasilan rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah kita menyadari kalau kita adalah masuk dalam petak pertama lawan yang tangguh, makanya kan ujiannya besar loh. Orang yang berilmu, ujian pertama kali adalah dari sisi dunia. Dari sisi dunia. Bagaimana ujian dari sisi dunia? Ini Pak Ustadz, Pak Guru, Pak Kiai atau siapa, atau alim ulama mau ditembus dari syubhat, wah repot ini. Syubhat apa? Dia pembantah syubhat, dia ini, dia itu. Hah? Ada pintu yang lain. Oh, nah ini lemah dari sisi keduniawian. Iya, sudah dijor. Dipanggil seseorang yang memang ahlu dunia dijor. Ayo, Ustaz, di rumah ada mobil, di rumah. Wah, terus. Nas'alullah salamatul afiyah. Semoga Allah lindungi kita semuanya untuk tidak sampai ahlu dunia menguasai kita. Bolehlah dunia itu ada dalam genggaman, tetapi hati kita tidak tergantung kepada dunia. Kita bisa dengan dunia ini membagi. Bisa kita barakallahu fikum menabung untuk akhirat kita. Tetapi jangan sampai hati kita ini bergantung kepada dunia. Bolehlah barakallahu fikum. Sekali lagi kita bisa menggenggamnya, tetapi jangan sampai hati ini tergantung padanya. Ini satu. Kemana kita gantungkan? Dengan ilmu sudah kita diberitahukan bahwa Allahus Somad. Apa arti Allahus Somad? Allah tempat bergantung. Berarti kita gantungkan kepada apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ali bin Abi Thalib mengatakan dunia ini wis per kilo. Ya, yang datang itu adalah akhirat. Ya apa ya? Coba sekarang kita kita ini tambah umur enggak? Tambahkan. Ya. Terus kekuatan kalau tambah umur semakin kuat apa semakin kurang kekuatannya? Berarti berlahan dari banyak sisi dunia itu terus mau meninggalkan kita. Berarti yang dekat adalah akhirat, mendekat terus. Ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, jadilah engkau putra-putrinya akhirat. Jangan menjadi putra-putrinya dunia. Maksudnya, kita ini tercipta, jadikan diri kita ini tercipta untuk akhirat. Maka alhamdulillah sekali lagi, apa yang kita dapatkan dari ilmu ini, sesungguhnya adalah kesempatan di dalam hidup untuk meraih segala kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jal dan segala ragam kebahagiaan di kehidupan dunia ini. Kita tidak pernah akan berbahagia kalau kita tidak ngerti jalan yang diberikan oleh Allah. kita tidak pernah akan tenang dan tenteram kalau kita tidak berilmu jalan menuju ketenteraman yang sudah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah akan menjadi orang yang mulia kalau kita tidak mengerti jalan kemuliaan yang sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kesimpulan, apapun yang kita harapkan di kehidupan dunia ini sebelum akhirat, ketenangan, ketenteraman, keselamatan, kebahagiaan, tidak akan bisa diperoleh kecuali melalui dua hal, ilmu dan amal kita. Itu pula yang akan menjadi penyebab kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, ketinggian derajat yang abadi kelak di sisi Allah dengan ilmu dan amal kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya terus mengajak segenap saudaraku ahlu sunnati wal jamaah bahwa tidak ada yang akan besar kontribusinya terhadap negeri kita ini dalam segala hal sampai urusan dunia mereka kecuali orang-orang yang sedang belajar agama Allah yang benar dan dia mengamalkannya. Maka tidak boleh segenap saudaraku kaum muslimin barakallahu fikum untuk merasa minder, untuk merasa minder di saat Allah berikan kepadanya ilmu yang lurus dan benar itu. Ma'asyiral muslimin, dia harus terus menjaga bahwa dia berada di dalam kemuliaan karena dia sudah pegang jalannya dan unsur untuknya menjadi mulia barakallahu fikum yaitu ilmu dan amal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kegiatan ini terlaksana dan terwujud, saling ta'awun bainana untuk kemudian terlaksananya dengan baik dan bagus. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Demikian juga ikhwani ahlu sunnah wal jamaah yang menyempatkan diri untuk menghadiri majlis taklim ini barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla mengikhlaskan kita pertama kali dan memberikan kita keberkahan barakallahu fikum dan kekuatan untuk menjaga nikmat yang besar ini yaitu ilmu yang berguna dan bermanfaat buat kita di dunia sebelum akhirat dan berguna buat orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dari diri dan syaitan. Dan kebenaran itu mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.